dengan angin pantai. Bikin hati rasa senang dengan derua lai. Pandangi lautan luas terasa angin yang membuai. Menembus meniup perahu indah yang teruntai. Saya akan ragu beta pun hati ini balabu. Melaju pandai yang parahu di atas lautan biru. Sunrise pagi minum teh manis dan sabar malu. Dalam hati tanah mati dalam jantung. Tidak pesisir, pasir putih elok.